Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh merasakan Tuhan kemenangan-Mu atas maut yang memberikan kemenangan bagi setiap kami, yang memberikan pengharapan kepada setiap kami di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan ini, di tengah-tengah dunia yang menuju kepada kesia-siaan ini. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemenangan yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami ingin belajar kembali bagaimana kami ingin terus-menerus mengalami dan sungguh-sungguh merasakan kemenangan itu hadir di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu pada sore hari ini boleh berbicara kembali kepada setiap kami, sehingga kami boleh semakin meresapi kemenangan-Mu dalam hidup kami, bahkan mengalaminya secara nyata di dalam keseharian kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Saya harap semangat kemenangan Kristus masih tetap kita miliki pada sore hari ini. Amin. Ya, sesuai dengan tema kita, tema Paskah kita pada tahun ini adalah Victory in Jesus. Menang di dalam Yesus. Biarlah Paskah ini memberikan kemenangan di dalam hidup setiap kita, di dalam setiap pergumulan yang ada. Oleh karena itu malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sama pada pagi tadi, yaitu menang atas maut. Menang atas maut, tetapi kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kita mengalami kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya ajak kita untuk membuka dan membaca Alkitab kita dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca secara bergantian, saya akan mulai terlebih dahulu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, mari kita melihat video berikut. Bapak Ibu, perhatikan pelari yang paling belakang yang memakai topi warna putih. satu perlombaan lari yang sangat menegangkan. Kita melihat bagaimana tadi yang paling belakang itu yang bernama Dave Wattle. Terserah kita melihat seolah-olah dia itu sudah menyerah dari awal pertandingan. Tetapi kita melihat satu perjuangan yang luar biasa sampai pada akhirnya dia bisa memenangkan perlombaan itu. Ini satu kejadian nyata, ini satu kejadian yang nyata yang terjadi pada Olimpiade. Saya lupa tahunnya, sekitar tahun 74 begitu ya. Terserah kalau kita melihat hal ini dan ketika kita berbicara bagaimana kita mengalami kemenangan atas maut, terserah kita bisa melihat bahwa mengalami kebangkitan itu bukan berarti bahwa perjalanan hidup kita akan selalu lancar dan tanpa pergumulan, tanpa masalah. Terserah hidup yang mengalami kemenangan atas maut tidak selalu mudah. Terserah ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Sekalipun Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati, dia telah mengalahkan maut, dan itu artinya bahwa kita hidup di dalam kemenangan. Kita mengalami kemenangan daripada Kristus Yesus. Tetapi bukan berarti bahwa perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita bersama dengan kemenangan Kristus itu akan selalu lancar, akan selalu mulus, tanpa hambatan, tanpa masalah. Faktanya, seringkali kita justru mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita. Serah kalau kita kemudian melihat apa yang membuat hidup dalam kemenangan Kristus itu tidak mudah. Apa yang membuat hidup dalam kemenangan Kristus itu tidak mudah. Kalau kita berkaca dari pengalaman Rasul Paulus, serah hal yang pertama yang membuat hidup dalam kemenangan Kristus itu tidak mudah, yaitu kenyamanan, kenyamanan hidup kita. Serah kalau kita melihat tadi perikop yang kita baca, dan kalau kita baca sebenarnya mulai dari ayat yang ke-4b, kita melihat di situ bagaimana Paulus berbicara mengenai keuntungan-keuntungan atau aset-aset yang dia miliki di masa lalu. Serah dia katakan bahwa sekalipun aku juga dapat alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Setelah kita melihat bahwa dalam masa lalu Paulus penuh dengan keuntungan-keuntungan, aset-aset yang sangat berharga di masa lalunya. Dan dia menganggap ini sebagai yang dahulu kuanggap sebagai sebuah keuntungan di dalam kehidupanku. Tetapi kemudian ketika ia percaya kepada Yesus Kristus, ketika ia mengalami pertobatan dan mengalami kuasa kebangkitan itu, apa yang dianggap keuntungan, apa yang dianggap aset di masa lalunya, justru dianggap sebagai kerugian, bahkan dikatakan itu sebagai sampah yang tidak berguna ketika ia mengenal Kristus, ketika ia mengenal dan mengalami kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi seringkali ketika kemudian kita menjalani hidup kita di dalam mengikut Kristus, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami persoalan, bahkan ketika kemudian kita mengalami penderitaan, serah bukankah seringkali kemudian kita ingin kembali kepada kehidupan, kepada kenyamanan kita yang lama, yang dulu mungkin pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ketika masalah ada, ketika penderitaan ada, seringkali kemudian orang-orang percaya, kita-kita yang mengalami kebangkitan Kristus, kemenangan di dalam Kristus itu, tidak jarang kemudian kita ingin kembali kepada kenyamanan masa lalu kita. Surah gambarannya adalah apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mengalami satu perjalanan yang begitu panjang di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Tetapi apa yang kita lihat di tengah-tengah perjalanan, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, mereka ingin kembali lagi kepada kenyamanan mereka di Mesir. Mereka berkata, kami lebih baik di Mesir, kami lebih baik kembali di sana, bahkan kami lebih baik mati di sana, menjadi budak di sana, tetapi hidup di dalam kenyamanan. Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita kemudian sulit untuk menjalani hidup di dalam kemenangan Kristus? Lalu pertanyaannya adalah, apa yang membuat Rasul Paulus bisa bertahan menjadi pemenang sampai akhir hidupnya? Kalau kita tahu bahwa berjalan bersama dengan Kristus yang bangkit, kalau kita tahu bahwa hidup di dalam kemenangan Kristus itu tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, bahkan tidak jarang penderitaan. Lalu apa yang membuat Rasul Paulus bisa melewati itu semua, bahkan dia tetap bisa menjadi pemenang sampai akhir hidupnya, sehingga ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan imanku. Serapa yang membuat Rasul Paulus? Setelah kalau kita melihat perikop yang kita baca tadi, Filipi 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Setelah kita melihat sebenarnya di situ ada tiga babak kehidupan Rasul Paulus. Setelah babak yang pertama di situ kita melihat masa lalu Paulus. Masa lalu Rasul Paulus yang tadi dia katakan bahwa dia memiliki segalanya, dia memiliki keuntungan, dia punya aset-aset yang menguntungkan dirinya sebenarnya di masa lalunya. Lalu kemudian dia berbicara tentang masa sekarang, yaitu ketika dia menulis surat Filipi ini. Hari ini, kini, ketika dia hidup, ketika dia menulis surat Filipi itu. Dan kemudian masa depan, ketika dia berkata di ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ada masa lalu Rasul Paulus di mana penuh dengan kemewahan, penuh dengan keuntungan, penuh dengan aset. Tetapi ketika dia percaya kepada Kristus, dianggap semua itu sebagai sampah. Lalu kemudian dia hidup di dalam masa sekarang. Dia hidup melayani Tuhan pada saat ini. Tetapi dia juga punya pengharapan di masa depan, yaitu kehidupan yang kekal, kebangkitan dari antara orang mati, di mana ia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Nah, di tengah-tengah masa lalu dan masa depannya itu, usaha kita akan melihat bagaimana masa kini, masa sekarang Rasul Paulus, yang membuat dia kemudian bisa bertahan di dalam menjalani perjalanan iman itu, di dalam berjalan bersama dengan Kristus yang bangkit itu, dan mengalami kebangkitan itu dalam kehidupannya. Saudara, kita akan melihat bagaimana komitmen Rasul Paulus untuk mengisi hidupnya di masa sekarang itu. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus nantinya bisa terus bertahan sampai akhir dia menjadi seorang pemenang. Di dalam kehidupannya. Sekarang kalau kita melihat komitmen apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mengisi hidupnya itu. Sekarang kita bisa melihat di ayatnya yang ke-10, itulah masa sekarangnya Rasul Paulus yang saat ini sedang ia jalani ketika ia menuliskan surat Filipi ini. Ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Serap Rasul Paulus mengisi hidupnya itu, berkomitmen untuk mengisi hidupnya itu dengan yang pertama, yaitu pengenalan akan Kristus. Dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Saudara, Rasul Paulus sudah mengalami Kristus di masa lalu. Sudah mengenal Kristus di masa lalu. Ketika ia mengalami pertobatan, dia sudah mengenal Kristus. Dia sudah mengalami kebangkitan Kristus itu. Tetapi bagi Rasul Paulus itu tidak cukup. Saudara, Paulus tidak pernah berhenti dan merasa puas untuk mengenal Kristus. Saudara, kenapa? Karena pengenalan akan Kristus itu haruslah berdampak pada kehidupan masa sekarang. Haruslah memiliki dampak di dalam kehidupan kita hari ini. Pada masa kini yang kita jalani ini. Saudara, pengenalan akan Kristus itu harus membawa kita kepada pertumbuhan di dalam kerohanian kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, jadi Rasul Paulus tidak berkata, dulu aku sudah mengenal Kristus ketika aku bertemu dengan dia di dalam perjalananku untuk mengejar orang Kristen, untuk membunuh orang Kristen. Disitulah aku mengenal Kristus, aku bertobat di situ. Dan itu sudah cukup bagiku. Tidak. Tetapi pengenalan akan Kristus itu bagi Rasul Paulus adalah pengenalan yang terus menerus. Pengenalan yang bukan satu kali saja, tetapi pengenalan yang terus menerus. Bukan pengenalan yang bersifat instan, tetapi merupakan proses perjalanan seumur hidup. Sebab pengenalan kita akan Kristus adalah merupakan proses perjalanan seumur hidup kita. Sebab pengenalan akan Kristus itu tidak pernah instan. Maka sebenarnya ketika kemudian ada slogan-slogan 40 langkah untuk mengenal Kristus, 40 hari mengenal Kristus, saudara, seolah-olah dalam 40 hari atau dalam satu batas waktu tertentu, saudara, itu sudah cukup bagi kita kemudian untuk mengenal Kristus. Tetapi bagi Rasul Paulus, pengenalan akan Kristus itu tidak pernah habis. Pengenalan akan Kristus itu merupakan proses perjalanan seumur hidup kita. Long life process. Seumur hidup kita, saudara, kita harus mengalami pengenalan akan Kristus. Mengalami pengenalan akan Dia, akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki keinginan yang sama seperti Rasul Paulus? Ingin mengalami pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat dalam hidup kita ini diisi oleh berbagai kegiatan, berbagai aktivitas. Kita yang bekerja, kita setiap hari bekerja, melakukan aktivitas pekerjaan kita. Kita yang sedang sekolah, sedang kuliah, kita belajar, kita mengejar cita-cita kita. Atau kita sebagai ibu rumah tangga, kita melakukan kegiatan, aktivitas kita tiap-tiap hari. Sebagai pelayan Tuhan, kita bekerja, kita melakukan segala aktivitas kita tiap-tiap hari. Setelah pertanyaannya adalah, adakah waktu untuk pengenalan akan Kristus? Saudara, adakah kita menyediakan waktu untuk pengenalan akan Kristus? Bahkan lebih lagi, apakah seluruh aktivitas yang kita lakukan, apakah seluruh kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah merupakan bagian dari pengenalan kita akan Kristus? Saudara, ataukah seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas yang kita lakukan tiap-tiap hari itu, saudara, merupakan sesuatu yang terpisah dari pengenalan kita akan Kristus? Saudara, harusnya seluruh aktivitas hidup kita, seluruh kegiatan hidup kita, harusnya merupakan bagian dari pengenalan kita akan Kristus. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita di rumah, ketika kita melakukan aktivitas kita, ketika kita belajar, ketika kita kuliah, ketika kita bergaul, harusnya itu semuanya, seluruhnya merupakan bagian dari aktivitas untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Saudara, sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah yang merupakan prioritas kita di dalam kehidupan kita? Saudara, untuk lebih jelas, saya ajak kita untuk melihat satu video klip yang menunjukkan memberi perenungan bagi kita. Apakah kita terlalu sibuk di dalam aktivitas kita sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan di dalam pengenalannya? Mungkin kita berkata, "Sorry Tuhan, aku terlalu sibuk." Mungkin ketika Tuhan berkata, "Apakah engkau mau mendengarkan kisahku?" Kita berkata, "Benar-benar sibuk. Sibuk sekarang aku akan membaca Alkitab ketika aku sudah menyelesaikan semuanya." Secara mungkin Tuhan, mungkin Yesus Kristus sedang menunggu kita, menanti kita, dan mengharapkan kita untuk berhenti dari segala aktivitas kita dan kembali kepadanya, kembali kepada Tuhan. Atau menggunakan semua aktivitas itu, menggunakan semua kesibukan, kegiatan itu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Dia. Saudara, coba bayangkan hari ini hidup kita seperti apa. Kira-kira Tuhan sedang berposisi seperti itu enggak dalam hidup kita? Sedang menanti kita, kapan ini anakku ini mau berbalik kepadaku? Kapan dia mau berelasi? Kapan dia mau fokus kepadaku? Atau dia hanya fokus kepada pekerjaan dan kesibukannya? Saudara, oleh karena itu, marilah kita mengoreksi diri kita kembali, seluruh aktivitas kita. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, "Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia." Rasul Paulus tidak mengatakan mengetahui Dia. Rasul Paulus enggak mengatakan, "Yang ku kehendaki adalah mengetahui Dia, mengetahui Kristus." Tidak. Rasul Paulus berkata, "Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus." Saudara, mengenal tidak sama dengan mengetahui. Saudara, mengenal itu berbeda dengan mengetahui. Mengetahui itu hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas knowledge, hanya sebatas kepada apa yang kita tahu saja. Tetapi mengenal itu adalah berkaitan dengan relasi yang intim. Relasi yang intim. Saudara, seperti kita berkata, kita tahu semua Presiden Jokowi. Siapa yang tidak tahu Jokowi? Semua tahu kan? Semua tahu sini Jokowi? Tapi apakah kita kenal dengan Jokowi? Saya rasa tidak. Saudara, kita akan mengenal seseorang ketika kita membangun relasi dengan dia, membangun relasi secara intens dengan seseorang. Saudara, maka saya bisa katakan bahwa saya mengenal istri saya dengan baik. Ya, pasti kita mengenal pasangan kita dengan baik. Kenapa? Karena ada relasi. Saudara, Bapak Ibu mungkin tahu istri saya, tetapi apakah Bapak Ibu benar-benar kenal dengan istri saya? Saudara, apakah Bapak Ibu kenal bagaimana kalau dia marah, kalau dia lagi senang, kalau dia lagi sukacita? Saudara, mungkin sayalah yang paling tahu. Kenapa? Karena saya hidup bersama-sama dengan dia. Saya bersama-sama dengan dia mengalami suka dan duka di dalam kehidupan kami. Mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami berbagai macam hal bersama-sama. Hidup bersama-sama. Maka saya bisa katakan bahwa saya mengenal istri saya. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Saudara, kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itulah mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita hanya datang ke gereja, kalau kita hanya datang beribadah, hanya menunaikan tugas kita sebagai orang Kristen, secara formalitas kita mendengarkan khotbah, kita beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, saudara, jangan-jangan kita hanya punya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita tidak punya waktu lebih banyak lagi untuk Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam? Saudara, satu kali ada seorang bapak, ya. Bapak ini cuma datang ke gereja tiap Natal dan Paskah. Pendetanya selalu bilang, "Pak, ayo dong bergabung dengan bala tentara Allah." Ya, maksudnya ikut melayani begitu, ya. Bergabung dengan bala tentara Allah. Ya. "Ah, tunggu dulu, Pak. Masih sibuk, tunggu dulu, Pak. Masih sibuk." Sampai satu kali kemudian Paskah dia datang lagi. Waktu dia datang, ya, kali ini bukan Pak Pendeta yang ngajak dia, tapi dia langsung ngomong sama pendeta, "Pak, sekarang saya sudah bergabung dengan bala tentara Allah." Pendetanya tanya, "Kok bisa? Saya gak pernah lihat kamu datang ke gereja. Baru kali ini lagi Paskah kamu datang." Lalu kemudian dia dekatin pendetanya dan kemudian dia berbisik, "Saya jadi agen rahasia." Jadi agen rahasia. Saudara, kalau kita hanya jadi agen rahasia, berstatus sebagai agen rahasia di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan, di dalam pelayanan kita mengikut Tuhan, saudara, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam? Saudara, mengenal Tuhan itu lebih dari sekedar mengetahui, tetapi bagaimana kita mengalaminya? Saudara, bagaimana kita mengalami apa yang disebut dengan experiencing God, experiencing Christ dalam kehidupan kita. Benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang kita ucap syukur di dalam pengenalan kita akan Tuhan? Yaitu karena Kristus bangkit. Saudara, kalau Kristus mati dan terus mati, kita tidak mungkin bisa berelasi dengannya. Kita tidak mungkin bisa berelasi dengan Allah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus bangkit dan hidup. Sehingga kita bisa berelasi dengan Kristus yang hidup. Oleh karena itu, kalau hari ini, kalau sampai ada orang yang menemukan tulang belulang Tuhan Yesus ada di dalam kubur, saudara, maka rontolah semua iman kita. Maka sia-sialah semua iman kita. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa berelasi dengan orang yang sudah mati. Tetapi karena Kristus hidup, Kristus bangkit, maka kita berelasi dengan Tuhan yang hidup. Bukan dengan Tuhan yang mati, tetapi dengan Tuhan yang hidup. Dan Rasul Paulus berkata, "Aku ingin terus-menerus mengenal, mengalami Allah yang seperti itu. Allah yang bangkit dan Allah yang telah memberikan kemenangan dari maut." Saudara, sekali lagi pertanyaannya adalah, seberapa kita mengenal Tuhan kita? Seberapa dalam kita mengenal Tuhan kita? Saudara, hal yang kedua, saudara, selain daripada Paulus ingin mengenal Kristus di dalam perjalanan hidupnya mengikut Tuhan, tetapi dia juga mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, Paulus juga punya ambisi yang suci untuk mengenal kuasa Allah yang hidup, kuasa Allah yang menghidupkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, tidak hanya tahu kuasa kebangkitan, tetapi mengalami kuasa kebangkitan itu. Itulah yang merupakan ambisi daripada Rasul Paulus. Itulah yang merupakan komitmen daripada Rasul Paulus. Dia tidak hanya tahu bahwa Yesus telah bangkit. Dia tidak hanya mengalami di masa lalunya bahwa Yesus telah bangkit dan membuat ia bertobat. Tetapi dia ingin mengalami kuasa kebangkitan itu secara terus menerus di dalam kehidupannya. Dan kuasa kebangkitan inilah yang membuat Paulus meninggalkan keuntungan-keuntungannya. Meninggalkan aset-asetnya, kenyamanan-kenyamanan hidupnya di masa lalu. Serta kuasa kebangkitan ini jugalah yang membuat Paulus kemudian dapat bertahan di dalam pergumulan hidup yang dialami. Saudara, kita tahu bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanan imannya penuh dengan pergumulan. Saudara, saya rasa kita sangat familiar dengan bagaimana perjalanan hidup Paulus, bagaimana ia dipenjara, bagaimana ia dipukuli, hampir mati. Dikatakan 40 kurang 1 pukulan dia dipukuli. Itu artinya hampir saja mati. Ya, biasanya kalau udah sampai 40 itu mati. 40 pukulan. Tapi dia katakan 40 kurang 1. Artinya tinggal 1 pukulan lagi dia lewat. Dia menghadapi badai yang mengombang-ambingkan dirinya. Saudara, dia punya pergumulan yang begitu luar biasa. Punya begitu banyak tantangan, bahkan penderitaan dia alami di dalam mengikut Tuhan. Tetapi kuasa kebangkitan itulah yang membuat dia kemudian bisa bertahan, bisa menjalani seluruh pergumulan hidup yang dialami. Saudara, sekali lagi saya ingin katakan bahwa tidak gampang untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika ada penderitaan dalam hidup kita, saudara, tidak mudah kemudian untuk bisa menjalani hidup itu kalau tidak mengalami kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, beberapa bulan yang lalu ada satu film yang diputar di bioskop yang berjudul Silence. Saudara, memang film ini tidak terlalu booming ya, karena ketutup dengan film-film Hollywood begitu ya, yang juga bersamaan dengan film Silence ini. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang menonton film Silence ini. Saudara, film ini bercerita tentang ada dua orang ya, ada dua orang pastor ya. Ada dua orang pastor yang kemudian ingin ke Jepang. Kenapa? Dia memaksa ingin ke Jepang, ingin diutus sebagai misionaris di sana. Karena ada satu pastor senior yang bernama Pastor Ferreira. Setelah pastor senior ini lama tidak ada kabarnya. Dia jadi misionaris di Jepang, kemudian lama tidak ada kabarnya. Bahkan kemudian terdengar kabar bahwa pastor senior ini telah menyangkal imannya oleh karena dia tidak tahan terhadap penderitaan dan penganiayaan di Jepang. Dia menyangkal imannya, bahkan kemudian dia mengikuti agama yang dianut oleh orang Jepang. Tidak hanya menyangkal imannya, tetapi dia ikut agama orang Jepang. Dia menikah kepada orang Jepang dan punya anak. Serah kedua orang muda ini, pastor muda ini, mereka tidak percaya akan berita itu. Mereka ingin ke sana, mereka ingin mencari pastor yang senior itu, dan mereka punya tekad, kalaupun dia menyangkal Kristus, kita akan kembalikan lagi imannya. Lalu singkat cerita, kedua pastor ini kemudian diutus ke Jepang untuk jadi misionaris. Serah di dalam perjalanan mereka ketika mereka sampai ke Jepang, saudara, apa yang terjadi? Saudara, ketika mereka mengalami penderitaan penganiayaan yang luar biasa, baik orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus oleh karena berita yang mereka sampaikan, maupun kedua pastor ini, saudara, mereka tidak tahan. Saudara, pastor yang pertama memang pada akhirnya mati. Dia ditenggelamkan di laut karena dia ingin menolong orang-orang Kristen yang ditenggelamkan. Dia ikut mati di sana. Tetapi pastor yang satu lagi, pastor yang menggebu-gebu itu, dia ingin mengembalikan iman dari pastor senior itu. Serta pada akhirnya ketika dia tidak tahan terhadap penderitaan yang dialami itu, dan secara khusus penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang percaya Yesus di Jepang, serta pada akhirnya dia juga menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus, dan menjadi penganut agama orang-orang Jepang itu bersama dengan pastor senior itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadar memang perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita di dalam mengikut Kristus tidak mudah. Ada penderitaan, ada tantangan yang kita hadapi. Serah oleh karena itu kemudian yang ketiga, Rasul Paulus kemudian berkata, selain dia ingin mengenal Tuhan, mengenal Dia, dan juga mengenal kuasa kebangkitan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi dia juga berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus ingin mengambil bagian untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Tetapi Rasul Paulus sadar bahwa itu tidak mudah. Rasul Paulus ingin juga tidak hanya mengenal Kristus, tidak hanya mengenal kuasa kebangkitannya, tidak hanya mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tetapi Rasul Paulus ingin bersama-sama dengan Kristus, ingin mengalami, ingin mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pengikut Tuhan, di mana sebelumnya Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap-tiap hari dan mengikut aku. Surat Rasul Paulus punya keinginan, punya komitmen untuk menjalani penderitaan yang seperti itu bersama dengan Kristus. Tetapi Rasul Paulus sadar bahwa itu sesuatu yang tidak gampang, itu sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani. Serah oleh karena itu, sebelum Paulus berbicara mengenai penderitaan yang ingin dia alami, terlebih dahulu ia berbicara tentang kuasa kebangkitan. Serah kalau kita perhatikan, ya, yang menarik di sini, serah Rasul Paulus berbicara tentang mengenal kuasa kebangkitan terlebih dahulu, baru dia berbicara tentang penderitaan. Serah kalau kita melihat urutan sebenarnya, urutan yang logisnya sebenarnya, ya kalau kita melihat yang duluan itu sebenarnya adalah Jumat Agung baru Paskah. Jadi penderitaan Tuhan Yesus terlebih dahulu, Jumat Agung terlebih dahulu, baru Paskah, baru kebangkitan, baru kita memperingati kebangkitan. Tetapi sepertinya Rasul Paulus dengan sengaja membalik. Rasul Paulus membalik, dia berbicara seolah-olah Paskah terlebih dahulu, kebangkitan terlebih dahulu, baru kemudian dia berbicara tentang Jumat Agung, penderitaan. Dia berkata, aku ingin mengenal kebangkitan Tuhan Yesus. Aku ingin mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kemudian dia berkata, aku juga mau mengalami penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Serta dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mengambil bagian di dalam pengenalan akan Kristus ini dengan mengalami kuasa kebangkitan terlebih dahulu, baru bisa mengalami penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Artinya dia bisa mengalami, dia bisa menjalani penderitaan itu ketika ia punya satu pengharapan, ketika ia punya satu kekuatan, setidaknya ia sudah memiliki kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan yang sudah dimiliki itulah yang membuat Rasul Paulus bisa menjalani penderitaan itu bersama-sama dengan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itulah yang memberanikan kita untuk menjalani penderitaan bersama dengan Kristus. Serta tanpa kuasa kebangkitan, maka penderitaan kita hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Serta pertanyaannya sekali lagi adalah bagaimana dengan kita? Seandainya kita diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan hidup kita, apakah kita memiliki kuasa kebangkitan itu dan kemudian berkata, aku bisa menjalani penderitaan ini? Saudara, ketika saya menonton film Silence itu, lalu kemudian saya bertanya kepada diri saya, seandainya saya berada di dalam posisi Pastor Ferreira dan Rodriguez yang menyangkal Tuhan Yesus itu, saudara, kira-kira bagaimana respon saya? Saudara, saya pun secara pribadi tidak berani menjawab. Saudara, penderitaan yang begitu berat itu bisa membuat kita kemudian mengalami pergumulan perjuangan dalam mengikut Tuhan. Sekarang mari kita lihat sedikit cuplikan bagaimana Rodriguez, pastor yang menggebu-gebu itu, kemudian ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, ketika dia menginjak gambar Tuhan Yesus atau fumi itu, soalnya ini pendeta senior yang sudah lebih dulu menyangkal Tuhan Yesus. I call out for help just as you called to God. He is silent and you do not have to be. They should apostatize. Apostatize. God help me, apostatize. Korobu, korobu. But they have apostatized. Dia menyuruh orang-orang itu untuk menyangkal supaya mereka tidak dibunuh. As long as you don't apostatize, they cannot be saved. A priest should act in imitation of Christ. Tetapi dia berkata, mereka sudah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap disiksa karena mereka ingin supaya kamu yang menyangkal Tuhan Yesus. No, he's here. Christ is here. I just can't hear. Show God you love him. Save the lives of the people he loves. There is something more important than the judgment of the church. You are now going to fulfill the most painful act of love that has ever been performed. It's only a formality. Just a formality. Come ahead now. It's all right. Step on me. I understand your pain. I was born into this world to share men's pain. I carried this cross for your pain. Your life is with me now. Step. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan penderitaan, memang tidak mudah untuk kita lewati. Apalagi ketika kemudian kita mengalami seolah-olah Tuhan itu diam. Saudara, kenapa judul film ini diberi judul Silence? Saudara, karena seluruh dalam perjalanan film ini, seolah-olah Tuhan itu tidak bertindak, tidak menolong orang-orang Kristen itu, para misionaris itu. Sehingga pastor itu berkata, Tuhan diam, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Lalu kemudian dia menyangkal imannya. Serah sekali lagi, tidak mudah untuk menjalani hidup yang seperti ini. Tetapi bukankah kita punya satu pengharapan, yaitu pengharapan tentang kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan itu adalah satu kuasa yang memungkinkan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saudara, walaupun sulit untuk menjalani hidup yang susah, penderitaan di dalam mengikut Tuhan, tetapi ada kuasa kebangkitan yang memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang membuat sesuatu yang impossible menjadi possible. Saudara, mungkin kita berpikir dalam kehidupan kita, terlalu berat pergumulanku, terlalu berat apa yang aku alami. Tidak mungkin aku bisa melewati, impossible untuk melewati semua ini. Ingatlah, ada kuasa kebangkitan yang membuat segala sesuatunya menjadi possible. Saudara, mungkin kita berpikir, orang tuaku ini gak mungkin bisa berubah lagi. Dia begitu keras, tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ingat saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuat sesuatu yang impossible menjadi possible. Saudara, mungkin kita bisa berpikir karakternya gak mungkin bisa berubah. Dia sudah seperti itu, dia sudah membatu, dia sudah tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diubah sama sekali. Saudara, ingatlah, ada kuasa kebangkitan Kristus yang membuat sesuatu yang impossible menjadi possible. Saudara, ada satu hal yang menarik di dalam tulisan Rasul Paulus ini. Saya menarik adalah Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini setelah kurang lebih 30 tahun sejak ia mengalami pertobatan. Jadi 30 tahun sejak ia mengalami pertobatan. Coba bayangkan, 30 tahun dia melayani Tuhan. Saudara, kita bisa katakan bahwa satu pelayan, seorang pelayan Tuhan yang begitu senior, yang begitu luar biasa. Dan kita bisa melihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Dia melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Tetapi setelah 30 tahun melayani, Paulus tetap berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Bahwa tidak pernah ada kata tamat setelah dia 30 tahun melayani Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang punya segudang pelayanan. Lalu dia mungkin berpikir, oh aku sudah tamat, aku sudah lulus di dalam seluruh pergumulan perjuangan hidup. Tetapi Rasul Paulus melihat hidupnya setelah melewati 30 tahun dan dia hampir melewati ajalnya. Dia hampir dipanggil oleh Tuhan. Dia masih tetap berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena apa? Karena perjalanan bersama dengan Tuhan itu di dalam kebangkitan Kristus itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Proses perjalanan seumur hidup kita. Saudara, oleh karena itu kalau kita flashback kehidupan kita, saudara tidak tahu entah berapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengalami kuasa kebangkitan ini dalam kehidupan kita dan masih terus rindu untuk mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya merefleksikan diri saya sendiri, saudara, saya meninggalkan Polonias dan datang ke Jakarta untuk masuk ke sekolah teologi sekitar 18 tahun yang lalu. Saudara, ketika saya mengingat kembali 18 tahun yang lalu, saudara, saya cuma bisa berkata bahwa kalau bukan kuasa kebangkitan Tuhan, saya tidak mungkin bisa ada seperti saya ada pada saat ini. Setelah saya lulus dari sekolah teologi dan hari ini hampir 13 tahun saya melayani. Tidak terasa hampir 13 tahun melayani. Hampir 9 tahun saya menikah dan hampir punya 3 anak, ya. Setelah ada pergumulan-pergumulan yang saya lewati, yang saya bersama-sama dengan keluarga lewati. Mulai dari ketika masuk sekolah teologi, tidak mudah pergumulan yang saya hadapi. Saudara, bahkan saya pernah diusir dari kampus. Hari pertama saya masuk kampus, saya langsung diusir. Saya mengalami perjuangan yang sungguh luar biasa. Saya ingat waktu itu ketika meninggalkan Nias, saya naik kapal. Setelah saya tenteng koper saya di tengah-tengah desakan orang-orang, serak tentengan koper saya itu patah, Bapak Ibu. Jadi saya bawa-bawa koper itu dengan begitu luar biasa. Kalau saya ingat itu hari ini, saya cuma bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau ini bukan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saya mungkin bisa menyerah di tengah-tengah perjalanan pelayanan saya. Serah semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Serah apakah kita mengalami itu hari ini. Apakah kita benar-benar menjadikan itu sebagai bagian yang nyata di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah itu menjadi satu semangat di dalam kehidupan kami untuk terus-menerus menjalani proses mengikut Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada perjuangan bahkan penderitaan, tetapi biarlah kami melewati semua itu bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan, dan biarlah kita semua yang boleh hadir di tempat ini juga boleh mengalami akan kuasa kebangkitan daripada Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pada bait yang kedua untuk